Lamu dan cintamu, jiwa ini, raga ini, tak mampu lupakan. Di hati ini terukir sejuta kenangan yang tak akan mungkin terulang. Rindumu yang hadir di relung hati ini yang tak pernah mati. Terima kasih.